لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فيقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. Di ayat yang ke-29 dari surah Al-Ahzab dan setelahnya kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu, dan adapun orang-orang, yakni yang dimaksud di sini para anbiya wal mursalin yang telah lewat, yang mendahului Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, alladzina yuballighuna risalatihi risalatillah, demikian juga tentunya orang-orang yang mengikuti para anbiya wa rasul dalam menyampaikan risalah berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala, semua juga mendapatkan kebaikan yang mengikuti dan yang diikuti di dalam kebaikan. Karena Rasul mengatakan kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani, saya dan orang-orang yang mengikuti saya dalam berdakwah taib ila Allahi subhanahu wa ta'ala. Alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu, dan hanya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wala yakhshawna ahadan illallah, dan mereka tidak takuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut boleh jadi orang melenceng dari kebenaran, meninggalkan kebenaran karena takut dicela, takut ini dan takut ini, wala haula wala quwata illa billah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala takhafuhum wa khafuni, jangan kalian takut kepada mereka-mereka itu selain Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kalian hendaknya takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa billahi hasiba, dan cukup Allah Subhanahu wa taala yang memperhitungkan hamba-hambanya apa yang telah dia lakukan, apa yang telah dia ucapkan, maka semuanya Allah Subhanahu wa taala melihatnya, Allah Subhanahu wa taala mengawasinya, Allah Subhanahu wa taala yang akan memperhitungkannya nanti di hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allah bi kulli syai'in alima. Tidaklah Muhammad alaihi salatu wasalam adalah ayah dari seorang di antara kalian dari kalangan laki-laki. Barakallahu fikum, karena semua putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dari sejak kecilnya. Baik. yang besar di antara mereka hanyalah perempuan-perempuan. Tidak ada yang laki-laki yang sampai berumur dan berusia dewasa. Semuanya masih dalam kondisi kecil, sudah wafat. Maka na Muhammadun aba ahad min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Akan tetapi beliau adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Jadi tidak ada lagi nabi sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang mengaku jadi nabi setelah meninggalnya Rasulullah, maka dia dipastikan sebagai pendusta. Dan setiap saat ada saja orang-orang yang mengaku jadi nabi. Baik. Dari sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau meninggal dunia, ada yang mengaku jadi nabi, ada lagi sampai hari kiamat. Akan ada terus orang-orang yang mengaku jadi nabi. Bukan cuma laki-laki, perempuan pun ada di antara mereka yang mengaku jadi nabi. Adapun yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, kadzabun salasun, ini 30 pendusta yang mengaku jadi nabi. Bukan terbatas hanya 30. Yang 30 ini artinya yang memiliki pengaruh dan pengikut yang sangat banyak, pengaruhnya luas. Wailah, yang aku jadi nabi banyak. Tadi kampung-kampung kita ini, barakallahu fikum, ada yang aku jadi nabi. Setelah ditangkap polisi, tobat. Barakallahu fikum. Tidak lama, ada lagi yang aku jadi nabi. Setelah ditangkap polisi, ternyata terdeteksi stres. Barakallahu fikum, orang gila. Dan seterusnya akan ada terus yang ngaku jadi nabi. Dan kita sebagai orang muslim mukmin harus percaya dan yakin bahwa nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi dan rasul. Tidak ada lagi rasul dan nabi setelah beliau alaihi salatu wasallam. Baik. Kalau dia mengatakan, oh nanti ada Nabiullah Isa AS turun di akhir zaman. Sahih. Beliau adalah Nabiullah. Tapi beliau tidak lagi membawa syariat seperti ketika beliau diutus di zamannya. Akan tetapi beliau menjalankan syariat Rasulullah Muhammad AS. Maka tidak ada lagi kenabian setelah beliau sampai hari kiamat. Barakallahu fikum. Wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bi kulli syai'in 'alima. Dan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu Maha mengetahui. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dilihat, semua didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadikan kita harus mawas diri. Jangan pernah kita melakukan kejelekan. Ketika kita merasa yakin bahwa kita senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang dikatakan muraqabah. Muraqabah itu artinya sikap yang senantiasa kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita malu ketika kita hendak melakukan perbuatan maksiat dan dosa. Apalagi kalau kita sudah melakukannya, malu. Tapi karena kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila muraqabah. Tapi merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara manfaat kita mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maha mendengar, maha mengetahui. Barakallahu fikum. Sehingga ketika kita berdoa kepada Allah, tidak ragu kita dengan doa kita. Karena kita yakin sangat bahwa Allah mendengar doa kita, mendengar permintaan kita. Baik. Sehingga dimanapun dan kapanpun ketika kita berdoa, kita sangat yakin Allah mendengarkannya dan Allah SWT akan mengabulkannya dengan husnudzan dari kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala mungkin diberikan apa yang kita minta pada saat itu, atau ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masa-masa yang Allah kehendaki, di waktu yang tepat untuk kita, atau Allah Subhanahu wa taala menggantikannya dengan sesuatu yang lain, atau Allah Subhanahu wa taala mengakhirkannya sampai hari kiamat. Sehingga doa-doa kita tidak pernah sia-sia. Baik. Allah pasti menjawabnya. Ya, tinggal hikmah Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum dan kehendaknya. Baik, Allah Subhanahu wa taala memilihkan yang terbaik untuk kita dengan doa-doa yang kita panjatkan. Intinya tidak akan pernah seorang merasa rugi dengan doa-doanya. Kalau tidak dia diberi di dunia ini, dia diberikan di hari akhirat kelak. Baik. Sehingga ketika keterangan ini sampai ke para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, mereka langsung mengatakan, "Idzan nukthir." Kalau begitu, ya Rasulullah, kita akan perbanyak doa. Barakallahu fikum. Pertama, karena doa itu sendiri adalah ibadah, penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan dan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang pertama, kemudian yang kedua, bahwa Allah pasti memberikan dan mengabulkan permintaan kita. Sehingga para sahabat mengatakan idzan mukthir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allahu akthar. Allah Subhanahu wa taala lebih banyak pemberian. Jadi, berapapun kalian minta, sebanyak apapun kalian minta, sesering apapun kalian meminta, tidak akan terkurangi perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu bi sa'iri wahidin fa'saluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu. Mana kasadzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr. Seandainya manusia dan jin pertama kalian sampai manusia jin terakhir kalian berkumpul di satu tempat dan semua memohon meminta kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian aku memenuhi semua permohonan dan permintaannya, maka tidak terkurangi sedikit pun dari kekayaanku, kecuali seperti ketika ada jarum dimasukkan ke lautan kemudian diangkat kembali. Yang terkurangi dari lautan itu yang nempel di jarum itu. Itulah yang aku berikan kepada seluruh hamba-hambaku. Perbandingan yang tidak bisa diperbandingkan. Barakallahu fiik. Orang akan mengatakan tidak terkurang sama sekali. La haula wa quwwata illa billah. Oleh karena itu kita sangat yakin wa kana Allahu bi kulli syai'in alima. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk banyak berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Baik. Wahai orang-orang yang beriman dan rasulnya, membenarkan Allah dan rasulnya, yang menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kalian berzikir dengan kalbu kalian, berzikir dengan lisan kalian, berzikir pula dengan anggota tubuh kalian. Dan sibukkan diri dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika pagi lebih khusus dan juga di sore hari dan di semua waktu. Barakallahu fikum. Ketika kita bangun langsung kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita tertidur kembali. Dan ketika kita keluar dari rumah kita sampai kita masuk kembali. Barakallahu fikum. Ketika kita keluar dari masjid sampai kita masuk kembali. Barakallahu fikum. Semua disertai dengan zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. dan kita butuh pertolongan bantuan Allah agar supaya kuat dalam berzikir. Baik, harus ada aun minallahi subhanahu wa ta'ala, harus ada bantuan. Baik, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku untuk senantiasa berzikir kepada Engkau. Kalau bukan bantuan dan pertolongan dan kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, akan sulit. Dan lebih banyak orang lalai. Barakallahu fikum. Wa taufiq minallahi subhanahu wa ta'ala. Baik. Lalai orang kalau bukan bantuan dan kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, bantu aku untuk senantiasa berzikir kepada Engkau. Baik. Bantu aku untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Engkau. Ya Allah, bantu aku untuk senantiasa berlaku baik, sempurna dalam beribadah. Kita butuh bantuan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Maka kita diingatkan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Baik. Ini amalan yang paling mudah. Baik. Dan sedikit yang melakukannya. Paling mudah. Tidak keluar keringat. Apalagi duit. Barakallahu fikum. Terkadang orang malas karena mengatakan capek, lelah untuk melakukan satu kebaikan. Terkadang ada orang kikir. Dia akan mengatakan, aduh, setengah mati kita mencari, cuma berbagi. Jadi, menjadikan dia kikir, pelit, sangat perhitungan untuk memberi. Barakallahu fikum. Tapi ini, baik, targhib dari Rasulullah SAW sudah terlalu banyak. Dikatakan Rasulullah SAW, kalimatani khafifatani alil lisan, baik, habibatani lirrahman. Faqilatani fil mizan. Atau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua kalimat yang sangat ringan, mudah, gampang untuk diucapkan. Sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan sangat berat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dua kata ini. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Diulang dan diulang. Ringan. Baik. Ya, cuma kalau tidak ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kemudahan, ya sepanjang hari dia tidak pernah berzikir. Lalai, tidak pernah bergerak. Kalbunya untuk berzikir, tidak juga bergerak lisannya untuk berzikir dan anggota tubuhnya untuk berzikir. Baik. Karena ketika kita beribadah sesungguhnya itu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah zikirnya anggota tubuh kita. Barakallahu fiik. Maka kita perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Ketika pagi dan sore. Ditekankan sangat. Kemudian usai kita melakukan sholat lima waktu. Barakallahu fikum. Dan ketika terjadi sesuatu yang dengannya menjadikan kita berzikir, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ketika kita lihat bulan, ketika kita lihat buah yang baru muncul dari batangnya, barakallahu fikum. Ketika kita mendengar ayam berkokok, ketika kita masuk satu kampung, ketika kita barakallahu fikum bersin, ketika kita walhasil banyak sekali keadaan-keadaan yang menjadikan dan mengharuskan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat itu juga. Ada asbab yang menjadikan kita berzikir. Baik. Begitu kita pengen hujan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya turun hujan, zikir. Dan ketika hujan turun, juga kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa. Baik, Allahumma sayyiban nafi'a. Dan usai selesai hujan, baik, kita juga memuji berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah mutirna bi fadlillah wa bi rahmatihi. Barakallahu fikum. Dan yang lainnya, dengan sekian banyak asbab-asbab, kita langsung berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fa inna dhalika ibadatun masyru'ah, karena semuanya itu adalah ibadah yang disyariatkan. Jadi banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan cukup ini sebagai pembeda antara kita dengan orang-orang munafikin. Baik. Karena Allah Subhanahu wa taala menyifati orang-orang munafikin dengan sedikitnya mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa sifat orang-orang beriman adalah kathratud dzikr. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan mengantarkan kita kepada kebaikan dan menjadikan hati kita tenang. Ada tumaknina. Ketika kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak galau. Apapun yang kita hadapi, barakallahu fikum, dari urusan dunia kita dan urusan ukhrawiyah kita, kalau kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tenang itu jiwa. Dan ini sudah menjadi jaminan Allah Subhanahu wa taala, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadi tenang jiwa ini. Baik. Kenapa orang bisa galau? Kenapa orang bisa stres? Kenapa orang bisa gila? Wal iyad billah. Ya karena itu. Ketika dia menghadapi ujian dan cobaan, dia andalkan dirinya. Dia tidak sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak minta pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia yang kalah. Stres akhirnya. Ketika dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kemudahan, keringanan, jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala, akan ringan urusan dia. Bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau beliau banyak urusan diliputi oleh masalah, faza'a ila shalah, segera beliau melakukan salat. Ada masalah, silakan Anda memohon jalan keluarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudahannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi hati ini tenang. Baik. Wa dzkurullaha dzikran katsira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Hendaknya kalian banyak bertasbih di waktu pagi dan di waktu sore. Pagi seusai kita melakukan sholat fajar sampai terbitnya matahari, dan di sore hari usai kita melakukan sholat asar sampai terbenamnya matahari. Itu waktu kita untuk melakukan membaca adhkarus sabah dan adhkarul masa. Baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu." Dialah Allah Subhanahu wa taala yusalli. Kalau as-shalah dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya, maka itu adalah as-sana, pujian. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memuji kalian. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa merahmati kalian. Baik. Demikian juga para malaikat senantiasa mendoakan kalian. Malaikat. Baik. Bukan cuma malaikat. Barakallahu fikum. makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala ini banyak mendoakan orang-orang mukmin. Masyaallah. Wallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Untuk mengeluarkan kalian dari gelapnya kebodohan menuju barakallahu fikum cahaya Islam, mengeluarkan kalian dari kesesatan menuju lurusnya jalan ini. Baik, menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ini minad dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat penyayang terhadap orang-orang yang beriman di dunia dan di hari akhirat. Baik. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab mereka selama mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tahiyyatuhum yawma yalqaunahu salam. Tahiyyatuhum yawma yalqaunahu. Ucapan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, baik. Dari Allah, baik. Ucapan dari Allah Subhanahu wa taala, ucapan malaikat juga demikian untuk orang-orang yang beriman yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah salamun. Salamun. Salamun alaikum bima sabartum. Baik. Salamun alaikum tibtum. Salamun qawlan min rabbir. Baik. Rabbir rahim. Ucapan salam dari Allah Subhanahu wa taala, ucapan salam dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Selamat mereka dari adab Allah Subhanahu wa taala. Selamat mereka dari murka Allah Subhanahu wa taala. Selamat mereka dari keburukan dan kejelekan. Dan inilah keselamatan yang sesungguhnya. Baik. Adapun ucapan-ucapan selamat di dunia ini yang berhubungan dengan urusan dan masalah duniawiyah, selamat, sukses, berhasil, urusan duniawiyah barakallahu fikum. Tapi keberhasilan yang sesungguhnya adalah keberhasilan dan keselamatan di hari akhirat. Selamat dia dari adab Allah Subhanahu wa taala. Itulah keberhasilan, itulah keselamatan yang hakiki. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man zukhsiya 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Dan barang siapa yang dipalingkan wajahnya dari api neraka dan dimasukkan dia ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia telah beruntung. "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan tidaklah kehidupan dunia kita ini kecuali harta benda yang penipu. Baik, terlena orang dibuatnya. Tahiyyatuhum yawma yalqaunahu salamun. Salam, keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Wa'adalahum ajran karima. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan untuk mereka pahala yang sangat besar. Baik. Pahala yang mulia, balasan yang mulia, yakni surga Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adapun orang-orang yang beriman tapi dia mencampurkan kebaikannya, ketaatannya dengan kejelekan dan penyimpangan, selama itu bukan kesyirikan dan kekufuran, maka tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki untuk dia diampuni, diampuni tanpa diadab dan dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau Allah SWT menghendaki untuk dia diazab, maka dia harus diazab dulu sampai dia bersih dari dosa-dosanya dan maksiatnya. Berikutnya dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi selama tentunya dia muslim, muwahhid, mukmin. Baik. Maka dia tetap akan masuk ke dalam surga walaupun dia harus melalui berbagai macam siksaan. Barakallahu fiik. Tapi ketika dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala atau berlaku kufur, baik, walaupun dia masih mengaku sebagai muslim, maka ini tidak ada faedahnya pengakuan dia sebagai seorang muslim, dan tidak ada juga pengakuan orang lain tentang dia bahwa dia sebagai seorang muslim. Tidak ada manfaatnya. Baik. Karena yang menentukan dan yang menghukumi adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seperti orang-orang munafikin, mereka menyatakan diri sebagai seorang muslim, pernyataannya. Baik, menyatakan diri sebagai orang mukmin, dan boleh jadi orang-orang pun menganggap dia sebagai seorang muslim, tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma ulaika bil mukminin, sebenarnya mereka bukanlah orang-orang mukmin. Tidak ada artinya. Barakallahu fikum. Pengakuan kita dan pengakuan orang lain tentang kita, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengakuinya, intinya adalah pengakuan Allah Subhanahu wa taala. La haula wa quwwata illa billah. Maksudnya adalah ketika orang ini mengaku sebagai seorang muslim, bahkan melakukan sebagian syariat Islam, sholat, puasa, zakat, tapi ternyata dia melakukan praktek syirkiyah, nah ini yang repot. Dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala juga, menghambakan diri kepadanya. Dia meminta, berdoa, ruku, sujud ke wali fulan di kuburan fulan, meminta, berharap, bernazar, menyembelih, berdoa dan seterusnya. Yang itulah merupakan ibadah, dan kapan dilakukan oleh seseorang, maka dia telah menyembah kuburan tersebut atau wali tersebut. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada manfaatnya solat yang dia lakukan, puasa yang dia lakukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berlaku syirik, maka akan hancur lulus semua apa-apa yang pernah mereka lakukan dari kebaikan. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau melakukan kesyirikan, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka akan hancur dulu semua amal kebaikan dan kau akan menjadi orang-orang yang merugi. Masya Allah. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida wa mubasyira wa nadhira. Wahai nabi, sesungguhnya kami mengutus engkau sebagai saksi, wa mubasyira wa nadhira, dan juga sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Wa da'iyan ila Allah bi idznihi wa sirajan munira. Baik. Dan sebagai dai yang mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan idznya, wa sirajan munira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai syahid, sebagai saksi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahidin. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid? Bagaimana nantinya ketika setiap umat kami datangkan saksi-saksinya dari kalangan para rasul dan yang lainnya. Wa ji'na bika 'ala haula'i syahid. Dan kami juga mendatangkan engkau wahai Rasul sebagai saksi atas umatmu, bahwa engkau telah menyampaikan seluruh risalah yang engkau diperintahkan untuk menyampaikannya. Baik. Maka ketika Ibnu Mas'ud membacakan ayat ini, sampai di ayat ini Rasulullah SAW mengatakan hasbuk, cukup. Ibnu Mas'ud menengok ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Faltafattu ilaihi fa idza 'ainahu tadrifan. Aku menengok memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata mata beliau berlinang. Baik. Nah, ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi nanti di hari kiamat. Baik, atas umat beliau. Ini kita ajukan sama sini, barakallahu fikum. Lahuna subhanallahi walhamdulillah. Bihamdika syallallahu la ilaha illa anta subhanaka wa atubu ilaika.